Mitra Bisnis, Wakil Presiden Budiono mengakui pendidikan di Indonesia sangat tertinggal dibanding negara lain dari segala aspek, mulai dari kualitas guru yang rendah sampai fasilitas yang kurang memadai. Padahal alokasi belanja negara untuk pendidikan sudah mencapai 20%. Di lain sisi, investor asing yang mau masuk untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu masih juga dilarang. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar pendidikan Arif Rahman. Pak Arif, apa komentar Anda soal ini? Saya melihatnya sebagai perhatian bahwa pendidikan di Indonesia harus terus menjadi tulang punggung pembangunan bangsa. Sebab siapa yang menginvestasikan modal di dalam bidang pendidikan, itu dalam 20-30 tahun ke depan akan menuai hasilnya menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Dari apa yang pernah dilakukan oleh Malaysia, mengirimkan banyak pelajarnya ke luar negeri, dari Tiongkok, hampir semua lulusan S1-nya yang itu dikirimkan juga belajar di Amerika, di Jerman. Jadi strategi itu sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Tetapi kalau ada komentar tentang mutu pendidikan kita rendah atau belum puas, saya itu selalu ingin melihat yang memberi komentar seperti itu dasarnya itu secara pragmatis atau secara statistik ada atau tidak. Lalu kalau mau membandingkan apakah sudah apple to apple atau tidak. Umpamanya begini, kita mau membandingkan diri kita dengan Singapura. Saya pikir ya tidak adil lah. Singapura itu kan cuma satu pulau. Sedangkan Indonesia 17.000 pulau. Lalu kita 240 juta. Di Malaysia tidak sampai lah 20 juta. Seperti itu. Jadi itu harus apple to apple. Tetapi memang benar bahwa banyak yang harus kita perbaiki di dalam pendidikan. Terutama di dalam proses pembinaan kepada universitas yang mencetak guru. Ya, itu universitasnya harus canggih. Tidak boleh universitas itu hanya kelas, tatap muka, papan tulis, lalu infocus. Itu tidak cukup. Mungkin harus lebih dari itu. Ya, lalu yang kedua, memang profesi keguruan di Indonesia kan belum menjadi profesi pilihan utama oleh anak-anak muda. Anak-anak muda itu lebih memilih kepada profesi-profesi yang dengan cepat bisa mendatangkan keuntungan keuangan. Saya ambil contoh mungkin profesi kedokteran, kalau sekarang pengacara, seperti itu. Tetapi kalau menjadi guru, itu terjadinya hanya di daerah-daerah tertentu, di mana guru itu masih dihormati. Tapi kalau seperti kota metropolitan Jakarta, ya guru harus bersaing dengan profesi-profesi lainnya. Jadi saya tidak pesimis, tetapi juga saya mau mengatakan optimis bukan begitu. Hanya kita kalau soal pendidikan itu dinamis, harus terus-menerus diperbaiki. Komentar ini datang dari Wapres kita sebagai sebuah perhatian terhadap pendidikan kita. Apa harapan Bapak terhadap action dari Pak Budiono sendiri? Seorang wakil presiden kan punya kewenangan gitu. Dan kewenangan itu ada tiga lapis lah gitu. Lapis pendapat yang dikeluarkan sebagai suatu komentar. Lalu lapis kebijakan yang dikeluarkan nanti menjadi suatu program. Kemudian lapis pengendalian yang dia punya kewenangan untuk memanggil menteri-menterinya itu. Lalu dibuat analisa yang betul. Di mana letak kelemahannya. Seperti itu. Saya tidak melihat bahwa saya harus bereaksi panik begitu dengan mendengar seorang wakil presiden bicara seperti itu. Saya, interpretasi saya hanya satu, ya beliau mempunyai pendapat bahwa pendidikan itu penting. Udah itu aja. Demikian pakar pendidikan Arif Rahman. Saya Wendy Lim.